Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan berbagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Kita baca sama ayat 18, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jemaat kasih Tuhan, ini ada cerita, ya cerita anak-anak ya. Sering raja itu ingin mengetahui karena rakyatnya yang sesungguhnya, maka dia menyamar, lepaskan mahkota, lepaskan jubahnya, pakai pakaian biasa, lalu dia belusuan ke rakyat, ya. Ngomong dengan rakyat, masalah apa sih kamu? Dan segala macam. Raja melepaskan atributnya semua untuk mengenal rakyatnya dengan baik. Beda dengan belusukan yang sekarang ya. Dia tetap menteri, dia tetap presiden, dia tetap gubernur, orang tahu dia. Cuma dia masuk ke desa-desa. Beda dengan raja yang zaman dulu ya. Nah, jemaat kasih Tuhan, demikian juga dengan Allah kita. Allah kita juga mau turun ke dunia. Untuk apa? Mengetahui keadaan kita satu persatu. Jadi dia tidak bertahta di surga lalu ongkang-ongkang kaki, ya istilahnya tinggal duduk enak melihat, manusia apa yang kamu lakukan? Enggak. Dia turun ke dunia melihat kesusahan, kesulitan, penderitaan manusia di dunia ini. Maka ayat 18 kita baca tadi bersama-sama ya, oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia datang menolong mereka yang dicobai. Menolong mereka siapa? Ya kita manusia ini. Kita manusia dalam penderitaan ini, maka Yesus datang ke dunia untuk kita. Dia tidak sekedar melihat dari jauh, tidak. Tapi sungguh-sungguh mau datang mendekati kita. Jadi dia terlibat seluruhnya di dalam kehidupan manusia ini. Ketika ada permasalahan keluarga, dia ada di tengah-tengah kita. Ketika kita dianiaya, ketika kita dihina, ketika kita putus asa, dia bersama-sama kita. Kita saja tidak menyadari kehadiran dia di tengah kita. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita ini. Dia yang Tuhan mau turun ke dunia sebagai manusia dan dia bertindak sebagai manusia. Bukan tetap di surga sebagai Tuhan, bukan. Dia tetap sebagai turun ke dunia sebagai manusia. Maka tidak heran, dia mau lahir di tengah-tengah dunia ini. Lahirnya pun juga lahir, ya sengsara sekali. Bukan lahir di rumah sakit, apa buru-buru di istana ya. Lahirnya di kandang, yang baunya minta ampun, tidak karu-karuan ya. Tapi dia mau datang, demi manusia yang dia kasihi. Bahkan hidup dia bagaimana? Apakah dia karena seorang raja lalu dia kaya raya? Lalu dia enak-enak, enggak. Hidupnya pun juga susah. Berjalan dari sana ke sini, bahkan dia pernah berkata, serigala punya liang, burung punya sarang-sarangnya, anak manusia tidak tempat untuk membaringkan kepalanya. Ya, bukan berarti dia tidurnya berdiri ya, enggak ada tempat membaringkan kepala, bukan. Artinya apa? Dia selalu siap berada tengah manusia dan menderita. Itulah Yesus itu. Bahkan yang terakhir, dia mau mati bagi kita. Sengsara sekali. Matinya di kayu salib. Bentuk suatu hukuman yang paling hina, yaitu disalib. Orang Romawi tidak boleh disalib. Non-Romawi boleh. Jadi penyalipan adalah suatu bentuk hukuman kriminal yang paling tinggi, yang paling hina, yaitu di salib itu. Dan dia bersedia hidup di tengah-tengah kita dan dia mau menderita seperti kita ini. Padahal dia bukan Superman, saudara. Yesus bukan Superman. Loh, maksudnya apa Pak, bukan Superman? Kalau saudara nonton Superman, dia ditembak, enggak mempan dia. Bisa lolos atau ditembak pun pelurunya mental. Itu Superman. Enggak pernah sakit. Itu Superman. Tapi ketika dia dicambuk, keluar darahnya. Dia merasa sakit. Cambuk, dia sakit. Ketika dia dikhianati, dia bisa sedih dan dia menangis. Dia sungguh mengerti keadaan kita karena dia seperti kita. Jadi bedanya, dia manusia seperti kita. Tetapi jangan seperti bidat-bidat tertentu ya, doketisme. Ada satu bidat pada abad pertama itu namanya doketisme. Dia anggap apa? Yesus itu Tuhan. Kalau sudah Tuhan, ya bodinya saja kelihatan seperti manusia, tapi dia sebetulnya bukan manusia itu. Sehingga mereka katakan apa? Karena Yesus itu Tuhan, maka dia enggak pernah sakit. Dipukul pun dia enggak akan merasa sakit. Kan dia hanya punya tubuh spiritual. Kita bisa lihat ya, tapi itu spiritual. Sehingga dia jalan, nah tidak jejak di pasir, enggak ada. Kan dia jalan di atas pasir. Menurut mereka begitu. Itu aliran doketisme ya, bidat. Atau kalau jalan di atas rumput, rumputnya juga enggak akan patah. Tetap seger biasa. Seperti ya spiritual ya lewat betul saja, rumputnya enggak terganggu. Tidak jejak di pasir, tidak jejak di rumput. Itu pandangan mereka, doketisme. Dan ini berlawanan dengan orang ada yang lain, Yesus manusia saja, bukan Allah saja. Kalau seni Yesus manusia saja, bagaimana dia bisa mengampuni orang yang berbuat seperti kita ini? Tidak mungkin, bukan? Ya. Yesus itu manusia 100% dan dia Allah 100%. Kita lihat kita yang manusia yang diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan harus sama-sama, setara, yaitu manusia. Bukan berarti karena ini kita manusia, materi lu menyelamatkan yang roh. Nah kalau roh doang, ya kan enggak matching. Harus sama-sama manusia yang menyelamatkan. Tapi syarat yang kedua, kalau manusia biasa, ya pasti bisa menyelamatkan manusia. Jadi yang menyelamatkan kita, Tuhan. Jadi sesuatu ini atau orang ini harus memenuhi dua syarat. Dia manusia, karena ke manusia, bukan malaikat. Dia juga harus Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni manusia. Dan syarat, dua syarat utama ini hanya dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, satu-satunya. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia, apa sih tujuan dia datang ke dunia? Nah, kita baca dari ayat yang ke-10. Ayat 10 kita baca dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi yang pertama, Yesus datang membawa kemuliaan manusia. Bahwa manusia mulia. Karena apa? Orang sering ngerti dirinya sendiri enggak ada artinya. Ah, saya orang berdosa enggak ada artinya, enggak ada apa-apanya. Enggak, saudara. Allah memandang manusia itu makhluk ciptaannya yang berharga. Justru manusia yang bodoh ini. Anggap apa? Ya, saya ini keturunan binatang. Itu manusia. Udah taruh posisi yang paling tinggi, the crown of creation yang paling tinggi, makhluk ciptaan yang paling tinggi, menurunkan derajat sendiri. Saya keturunan binatang. Itu manusia, saudara. Tapi Yesus datang membawa kemuliaan manusia. Lalu ada perkataan sempurna di sini yang ayat 10. Loh, apa maksudnya sempurna? Apakah Yesus enggak sempurna sehingga perlu disempurnakan oleh Allah sendiri? Tidak. Sempurna di sini artinya memiliki tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan Allah sendiri. Ya, jadi sempurna memiliki tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan Allah sendiri. Jadi bukan itu enggak sempurna, sehingga ketika dikatakan ayatnya kata dikatakan sempurna, berarti Allah menyempurnakan dia, bukan. Sempurna dalam arti tujuannya sesuai dengan rencana Tuhan. Rencananya apa? Menderita bagi kita, menderita bagi dunia. Sehingga jelas seperti dikatakan, dengan penderitaannya dia memuliakan manusia. Jemaat kasih Tuhan, Yesus mengasihi kita justru melalui penderitaannya. Dia ingin menaikkan derajat kita, manusia, the crown of creation. Bukan sembarangan. Justru kita dia merendah diri kita, merendahkan hidup kita sendiri. Yang kedua, Yesus datang ke dunia untuk apa? Membebaskan manusia dari apa? N14 dan 15 yang kita baca tadi. Dia membebaskan kita dari perhambaan dosa. Perhambaan dosa artinya apa? Bahkan jelas yang dikatakan selamanya. Ayat 15, supaya dengan jalan demikian yang membebaskan mereka yang seumur hidupnya dalam perhambaan. Perhambaan oleh dosa, seumur hidupnya. Maka dia datang ke dunia supaya kita boleh bebas dari belenggu perhambaan dosa itu. Dan juga supaya kita membebaskan dari kuasa iblis yang membelenggu kita. Kita dikuasai oleh iblis apa? Maka yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan semua sesuai dengan keinginan iblis. Maka Yesus datang membebaskan kita dari belenggu iblis itu supaya kita boleh berpikir seperti yang Tuhan kehendaki. Dan satu lagi, Yesus datang membebaskan kita dari maut. Apa itu maut? Maut. Semua orang pasti mati, bukan? Kita semua, tidak satu pun di antara kita yang bisa terus hidup selamanya. Enggak mungkin. Pasti mati. Dan dikubur, selesai. Atau dikremasi. Ya. Jadi semua orang akan mati jasmani ini. Tetapi Yesus yang mati itu, dia bangkit kembali. Dan setiap orang percaya dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Artinya apa? Maut tidak bisa menguasai kita lagi. Maut tidak bisa memegang kita terus tinggal di dalam kegelapan itu. Tidak. Karena kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ayat 15 dikatakan, seumur hidupnya berada dalam kemerdekaan oleh karena takutnya kepada maut. Takut kepada kematian, takut kepada kalau kita mati. Tetapi karena Yesus menderita, mati di kayu salib, kita boleh bangkit. Kita enggak perlu takut lagi kepada maut itu. Sebetulnya saudara, ada tiga hal yang paling ditakuti manusia. Yang pertama, manusia itu takut dipermalukan. Yang kedua, manusia takut menderita. Yang tiga, yang paling berat, yaitu manusia takut kepada kematian. Coba kita melihat dulu apa maksudnya takut dipermalukan. Saudara, kalau kita ikut, misalnya kita diundang ya, diundang ada seorang konglomerat mengadakan pesta pernikahan anaknya, kan banyak orang berkumpul di situ. Kalau kita perhatikan, ternyata apa? Orang-orang tertentu berkumpul dengan kelompok mereka. Misalkan kelompok, ini kelompok profesor, doktor ya, orang terkenal, kumpul. Mereka ngobrol-ngobrol, ketawa, ketiwi gitu ya. Lalu kita coba mendekati mereka, aduh, yang mereka bicarakan kita enggak ngerti ya. Enggak pede lah, kita enggak mau bergaul dengan mereka. Enggak mau ikut berdiri dengan tangan mereka. Mungkin kita kenal di antara mereka, para profesor, doktor itu mungkin kita ada yang kenal. Atau kelompok lain, orang-orang politikus yang hebat-hebat itu. Aduh, saya enggak mau kumpul dengan mereka, nanti kalau ditanyai, saya enggak ngerti. Jadi mending saya enggak ikut-ikutan mereka. Enggak pede juga. Lalu bagaimana? Ya mereka merasa sekelompok, mereka merasa aku enggak punya jabatan tertentu, aku bukan orang hebat, aku bukan konglomerat. Ya sudah, mereka kumpul sama-sama karyawan, sama-sama dengan pegawai. Saudara, itulah manusia, takut dipermalukan. Kumpul bukan orang yang dia merasa tidak selevel, maka dia merasa aduh, enggak pantas saya di sana, enggak pede dia. Maka dia menyingkir, bikin kelompok sendiri. Saudara, pada waktu kitab Ibrani ini ditulis, kondisi orang Kristen seperti itu. Mereka disingkirkan, mereka dijual orang-orang. Karena apa? Ingat, kitab Ibrani, kita enggak tahu siapa yang menulis kitab Ibrani ini, sampai sekarang, nanti kalau kita pengen tahu ya, di surga ya, yaitu Tuhan. Tuhan, siapa yang menulis kitab Ibrani? Nah sampai sekarang para ahli pun tidak ada kata sepakat siapa yang tulis, enggak ada yang tahu. Tapi diperkirakan kitab Ibrani ditulis pada waktu pemerintahan Nero, ya Kaisar Nero, lalu pada waktu Bait Allah masih ada. Kenapa? Ibrani 10:25 ada ayat mengatakan jangan kau meninggalkan persekutuanmu dengan yang lain. Artinya apa? Tempat ibadah bait Allah masih ada. Sehingga Paulus mengatakan kitab firman ini ditulis sebelum tahun 70. Tahun 70 bait Allah dihancurkan rata dengan tanah. Jadi kondisi mereka bagaimana? Orang-orang Kristen dianiaya, terutama zaman Nero. Nero memerintah tahun 64 sampai tahun 68. Dia dengan bengis memerintah orang-orang, memerintah Roma. Orang-orang Kristen juga dianiaya, orang Kristen juga dibunuh. Karena apa? Orang Kristen disuruh menyembah Kaisar, mereka enggak mau. Kaisar-kaisar Roma mengatakan apa? Caesar is the Lord. Kaisar itu adalah Tuhan, sembahlah mereka. Orang Kristen disuruh menyembah, enggak mau. Kenapa? Loh, yang kami sembah kan Tuhan, bukan Kaisar. Lalu Nero, dasarnya dia seorang yang kejam, paranoid juga, menurut cerita, dia kepingin melihat Roma itu terbakar. Sebetulnya mau pesta kembang api, ini cerita ya, mau kembang api, tapi ternyata kota Roma terbakar. Tapi para ahli katakan emang sengaja dibakar oleh Nero. Sehingga Nero di atas istananya bisa melihat kota Roma yang terbakar, orang berlarian ke sana kemari, ketakutan, dia senang sekali bisa menikmati itu semua. Lalu rahasianya terbongkar. Banyak orang kasak kusuk, yang bakar itu Nero itu. Nah, untuk membersihkan diri supaya Nero tidak ada kudeta, lalu dia menyebarkan berita yang membakar orang-orang Kristen. Sejarah mencatat itu. Sehingga apa? Rakyat marah, mereka tangkapi orang Kristen, dibunuh, dianiaya segala macam. Dan untuk menambah kepuasan rakyat, maka Nero mengerjain orang Kristen. Bagaimana? Ditangkap orang Kristen, diikat, dipajang ya, di seperti salib itu, sepanjang jalan menuju Roma. Ada ratusan, mungkin ribuan orang Kristen yang dipajang, diikat. Nah, kalau sudah malam, mulai gelap, orang Kristen disiram dengan tir, jenis aspal begitu, dibakar hidup-hidup. Itu orang Kristen, jadikan obor hidup. Itu zaman Nero. Sehingga ketika kitab Ibrani ditulis, mereka dalam kondisi disingkirkan, kondisi termarginalkan, kondisi disiksa. Sehingga ada orang-orang yang berusaha jangan kelihatan seperti orang Kristen. Kalau kita Kristen, ditangkap dia. Situasinya begitu, orang Kristen pada waktu itu. Nah, penulis Ibrani mengatakan jangan seperti itu. Kamu jangan merasa tersingkirkan, kamu sudah merasa takut. Kenapa? Ada Tuhan Yesus. Dia sudah menderita untuk kita semua. Bagi orang Kristen, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bagi orang Kristen, kalau memang dia ditangkap karena kekristenan dia, berbahagialah kamu. Kamu berharga untuk menderita demi Kristus. Dan Kristus tidak akan meninggalkan kamu. Kamu adalah milik Kristus. Semangat kasih Tuhan, Kristus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Dan dia bertahta di surga. Dia berkuasa, digambarkan oleh kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 3, berkuasa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betapa bahagianya bukan orang Kristen punya Allah yang berkuasa. Tapi kok orang Kristen menderita, Pak? Itu upahmu sebagai orang Kristen. Jangan sembunyikan identitas kamu sebagai orang Kristen. Ibrani memberikan penghiburan. Sekalipun kamu menderita, bahkan sampai mati, mereka yang setia sampai mati akan mendapat mahkota kehidupan. Penghiburan yang diberikan oleh firman Tuhan. Dan itu juga berlaku untuk kita semua. Jangan ragu-ragu, nyatakan jati dirimu sebagai orang Kristen. Sekalipun kamu menderita, ya. Karena Kristus sudah menderita terlebih dahulu demi kita manusia berdosa ini. Ibrani jelas mengatakan, dari kita baca ayat 11, bahwa kita semua berasal dari satu. Satunya huruf besar, berarti dari Allah sendiri. Allah yang menciptakan dunia ini dan Allah yang menciptakan kita semua manusia ini. Jadi bodoh sekali kalau orang mengatakan, wah manusia keturunan binatang, ya teori evolusi. Gitu. Kita adalah ciptaan Tuhan yang satu itu, yaitu Allah Bapa sendiri. Bahkan Yesus mengatakan, bahkan Kristus adalah semua untuk kita, bahkan dia adalah saudara atau family dari kita. pasal 2 ayat yang ke-11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, bahkan kita saudara Tuhan Yesus, karena dia menjadikan kita saudaranya. Jadi, Kristuslah menjadi panutan hidup kita. Kristuslah yang menjadi model kita. Lalu apa yang perlu kita takutkan? Dia sudah menderita bagi kita, bahkan mati untuk kita. Apa yang kita takutkan di dunia ini? Kita takut dipermalukan. Kenapa takut dipermalukan kalau kita benar? Mungkin banyak orang yang menyingkir, ya, karena aduh aku ke orang Kristen ya, lalu menyingkir, menganggap dirinya kecil, nggak ada apa-apanya, atau orang menganggap Kristen orang yang sepele, orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Tapi firman Tuhan mulai kita berani ditekankan bahwa kita jangan takut, jangan merasa rendah diri, jangan merasa tersingkirkan, karena kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, orang Kristen itu takut menderita. Kenapa? Orang sering takut melihat masa depan. Aduh, nanti kalau saya sudah tua gimana ya? Anak-anak sekarang sudah dewasa, sudah berkeluarga, tidak satu kota dengan kita. Kalau satu kota mungkin mereka masih ada waktu tengok kita orang tua. Tapi di luar kota, aduh boro-boro ya. Ya masih mending mereka masih mau telepon. Belum tentu saudara. Jadi banyak orang takut menderita, mikirkan masa tua. Kalau tua saya ngapain ya? Saya sendiri lagi. Tinggal berdua dengan pasangannya. Ya kalau salah satu dipanggil Tuhan gimana? Sendirian. Udah tua, sendirian, sakit-sakitan, dan segala macam. Sehingga orang merasa takut menderita. Takut menghadapi masa tuanya. Sekarang ini sehat. Bagaimana besok? Enggak jamin, saudara. Sekarang saya sehat, saya enggak tahu. Tahu-tahu bisa sakit, bisa saja. Karena sudah lebih dari 50 tahun, sudah mulai rentan ya. Bisa, sekarang sehat, besok sakit, bisa. Atau sekarang masih bekerja, tahun depan, belum tentu. Masih penuh tanda tanya. Bisa bekerja tahun depan? Belum tentu. Situasi perekonomian seperti ini, yang unstable seperti ini, orang katakan, bisa kacau ini tahun depan. Belum tentu bisa bekerja. Jadi orang takut menderita. Kita semua berharap semua dunia ini aman, tenteram, damai. Kita bisa bangun pagi menikmati kicauan burung, desau, angin, dan segala macam. Itu harapan kita, bukan? Tetapi apa yang kenyataan kita hadapi? Sekarang ini kita hadapi. Ternyata ada ancaman perang. Korut katanya ya, Korea Utara. Kita mau lepaskan bom nuklirnya, entah bagaimana. Mereka siap-siap, Korea Selatan siap-siap. Nah, kita takut ada perang berimbas kepada, ya paling sedikit Asia lah terpengaruh. Kalau ada perang di Korea itu ya. Atau ancaman teroris, enggak pernah selesai, selalu ada. Kita takut, jangan-jangan mereka perang, teroris ya perang. Salah tembak, kita yang ketembak, kita takut. Atau ancaman bencana alam, kita baca di koran, daerah-daerah tertentu, Jawa Timur, Bojonegoro, Sungai Bengawan Solo meluap, di Demak, atau dimanapun, banyak di daerah Indonesia ya, kebanjiran. Belum yang kena tanah longsor, satu keluarga tertimbun tanah longsor. Saudara, begitu banyak masalah ada di dunia ini, kita takut menderita. Tapi apa kata penulis Ibrani mengenai ketakutan ini? Jangan takut. Tuhan tahu kondisi kita kok. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 dituliskan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara pada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya apa? Nenek moyang orang-orang Yahudi ketika Allah berbicara pada mereka, bisa langsung kepada bangsa Israel atau melalui para nabinya. Itu kesaksian penulis Ibrani. Zaman dulu, nenek moyang kita, Allah pelihara, Allah berbicara. Zaman sekarang, penulis Ibrani kata apa? Yesus lahir dikatakan, Allah turun dari ke dunia, menjumpai manusia, yaitu dalam diri Tuhan Yesus. Sekarang, setelah Yesus naik ke surga, gimana? Apakah kita memberikan Yesus ada di tengah kita, ngomong dengan kita, muka dengan muka? Bukan. Yesus sudah kirimkan Alkitab ini pada kita. Sehingga kita bisa baca setiap hari, setiap saat. Karena Alkitablah bicara Allah. Allah ingin berbicara kepada kita, Allah ingin menyapa kita, Allah ingin menyatakan kepedulian Dia pada kita. Saudara, apa yang kita takutkan lagi? Dunia ini boleh berubah, tapi Yesus tidak berubah. Itu kesaksian dari kitab Ibrani. Yesus dulu, sekarang, dan akan datang tidak akan berubah. Dulu Yesus berbicara pada bangsa Israel, sekarang pun Dia mau berbicara pada kita. Ya jelas ada suara di surga ya, ada suara, kamu jangan takut. Ya. Alkitab, kita bisa baca. Kita bisa mengerti Alkitab. Apa rencana Tuhan, apa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Jadi ketika kita takut menderita masa depan kita, jangan takutkan itu. Karena apa? Tuhan menyertai kita, Tuhan mau berbicara kepada kita. Pertolongan selalu tersedia bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Dia panggil kita sebagai saudara, sebagai anggota keluarga Dia. Itulah Yesus. Di apa yang kita takutkan, kita tidak perlu menderita. Tidak usah takut karena penderitaan itu. Yang ketiga, takut pada kematian. Ada seorang teman saya yang dia takut kalau naik pesawat. Karena aduh kalau jatuh gimana ya. Nah saya gak tahu komentar dia setelah ini ada Lion Air-nya juga jatuh di Bali ya, masuk laut itu. Saya gak tahu, mungkin dia menyatakan tuh terbuktikan apa yang saya takutkan, pesawatnya jatuh, tapi mujizat saudara, pesawat jatuh, semua penumpang selamat. Tapi yang saya gambarkan, pada umumnya orang takut kepada kematian. Dulu orang Firaun, dulu Firaun juga takut pada kematian. Makanya apa? Dia suruh buat mumi. Karena dengan harapan apa? Nanti ditemukan obat, nanti ditemukan cara supaya saya hidup lagi. Itu Firaun. Buat mumi, simpan di piramid. Kalau sekarang, orang tetap takut pada kematian, maka apa? Kalau saya baca ya di Amerika itu sekarang kan baru model cloning. Di mereka siap, mereka ngantri, bayar 200 ribu US dollar. Supaya apa? Bikin cloning. Cloning dirinya sendiri, seperti fotokopi ya, tapi manusia hidup. Nah, manusia hidup ini dari diri kita, cloning itu persis sama. Nanti kalau tubuh kita rusak, mungkin matanya sudah katarak, dioperasi, selesai katarak diambil, muncul lagi mungkin kataraknya ya. Bisa diganti matanya. Jantungnya rusak, bisa diambil jantung, ganti jantung. Ginjal rusak, gak susu darah. Ini diambil dari cloning itu. Jadi orang takut mati. Kepinginnya hidup terus. Maka teknologi cloning terus diusahakan. Karena sudah banyak pesan ini, 200 ribu US dollar. Supaya bisa diri saya yang di cloning ini. Tapi saudara, apa kata Alkitab? Apa kata kitab Ibrani? Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ancaman kematian itu tidak ada. Kita mati, ya. Tubuh kita mati, ya. Tapi rohani kita bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi kita takutkan. Karena kita mati di dalam Tuhan, maka kita akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Dia sudah mati di kayu salib. Untuk kita orang-orang berdosa. Bahkan Dia menderita karena kita, karena dosa-dosa kita. Ketika Tuhan Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan semua pohon di taman ini, kecuali yang satu di tengah. Kamu makan, kamu pasti mati. Bukan akan mati, saudara. Pasti mati. Itu Alkitab yang katakan demikian ya. Kejadian pasal 2. Kamu makan buah ini, pasti mati. Ketika mereka makan, apakah mereka mati? Enggak, saudara. Mereka tidak mati tergeletak karena mati secara jasmani, tidak. Tapi mereka mati, rohani mereka terpisah dengan Tuhan. Lalu, apakah berarti perkataan Allah ini enggak ada artinya? Kan sudah terbukti toh, Adam dan Hawa tidak tergeletak mati, berarti perkataan Allah hanya ngomong doang itu. Enggak ada pengaruhnya, enggak ada kuasanya, enggak ada gemanya. Bukan, saudara. Ketika Allah bersabda mati, manusia harus mati. Maka sabda itu kan terus berjalan terus. Sampai di mana? Sampai Yesus datang ke dunia untuk menanggung murka Allah itu. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menggenapi rencana Allah itu. Maka tadi dikatakan sempurna. Karena Yesus menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Allah. Allah katakan, kau makan, kamu mati. Siapa bisa menanggung murka Allah? Hanya Yesus. Maka Yesus turun ke dunia menanggung semua murka Allah itu. Sehingga kita yang harusnya mati, kita bisa hidup. Karena ada Yesus yang menanggung semua murka Allah itu. Lalu apa yang kita takutkan lagi? Karena Yesus sudah menanggung kematian itu. Sehingga kita yang percaya. Jasmani kita mati, iya. Tapi roh kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang kita cintai itu. Yesus mati di kayu salib. Ada dua hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, kuasa iblis sudah dikalahkan. Yesus mati, dia bangkit kembali, berarti kuasa iblis, kuasa mati sudah dikalahkan. Ayat 14 yang kita dibaca. Yang kedua, kematian Yesus juga membebaskan kita dari perhambaan ketakutan. Ayat 15. Jadi kita tidak usah takut lagi. Apa yang kita takutkan? Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Jemaat kasih Tuhan, segala ketakutan yang ada dari kita sudah dipatahkan oleh kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapat mengasihi segala ketakutan. Ketakutan dipermalukan, ketakutan menderita, ketakutan pada kematian. Tidak perlu lagi. Karena Yesus menderita bagi kita. Itulah, dia yang menderita, bukan kita. Dia menderita bagi kita. Jadi penderitaan sesungguhnya, Yesuslah yang menanggung itu semua. Kalau demikian, tadi ada pandangan doketisme, Yesus itu tubuhnya tubuh spiritual, lalu kita mau bertanya, kalau begitu, Yesus merasa sakit enggak ya? Apakah seperti kita? Yesus merasa sakit seperti kita. Yesus menderita seperti kita. Kita boleh melihat Yesus sungguh menderita. Ada beberapa ayat yang mengatakan demikian ketika Yesus itu sungguh-sungguh menderita. Jadi Yesus bersama-sama dengan kita merasa penderitaan itu. Matius pasal 9 ayat 35 dan 36. Matius 9 ayat 35 dan 36, firman Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di dalam penderitaan, kita bisa menemui Tuhan Yesus. Dia tidak meninggalkan kita. Dalam kesulitan kita, Yesus datang menemui kita. Yang kedua, di dalam kesusahan pun, Yesus ada bersama dengan kita. Lukas pasal 11 menceritakan ketika Lazarus mati. Lalu saudara Lazarus, Maria, Martha, mereka bersedih hati karena Lazarus sudah mati. Lalu apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Yesus? Yesus juga menangis. Melihat orang lain menangis, Yesus juga menangis. Saudara, dalam kesusahan, Yesus juga ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, Yesus juga bersama dengan orang yang tersingkirkan. Orang-orang marginal, bahkan orang-orang berdosa. Di dalam tradisi Yahudi, orang-orang berdosa, orang yang tersingkirkan. Seperti apa orang berdosa atau orang tersingkirkan itu? Yaitu pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Mereka kata pemungut cukai adalah orang-orang pengkhianat. Karena pemungut cukai orang Yahudi, tapi bekerja untuk orang Romawi. Dia memungut pajak untuk orang-orang Yahudi, lalu pemungut cukai ini, seperti broker ya, dia kumpulkan uang itu, serahkan pemerintah Romawi. Jadi orang Yahudi sangat benci, sangat tidak suka pada pemungut cukai. Mereka katakan, ini orang berdosa. Jangan bergaul mereka, ini calon penghuni neraka. Itu kata orang Yahudi. Yesus datang ke orang yang tersingkirkan seperti ini. Kita baca di Alkitab, berapa kali Yesus makan dengan para pemungut cukai. Bahkan salah seorang muridnya, Lewi atau Matius itu, dipanggil untuk menjadi muridnya. Orang yang tersingkirkan, dijauhi orang, tarik datang kepada Yesus. Yesus bersama orang yang berdosa, bersama orang yang tersingkirkan. Perempuan Samaria, dia ngambil air siang hari, tidak pagi-pagi, padahalnya ibu-ibu ambil air pagi ya, untuk keperluan rumah tangganya. Perempuan Samaria ini sendirian, siang datang ke sumur, sendirian. Karena apa? Kalau pagi dia akan bertemu ibu lain, pasti dia ditanyai atau mungkin dicemooh karena hidup dia tidak beres. Justru di perempuan Samaria datang siang hari. Yesus menemui perempuan Samaria ini. Orang yang tersisihkan ditemui oleh Yesus. Orang yang dirasuk setan di Gadara, dia tinggalnya di mana? Pekuburan. Tersisihkan. Yesus datang menyembuhkan dia. Saudara, Yesus bersama dengan orang yang menderita. Yesus bersama orang yang tersingkirkan. Lalu bagaimana dengan kita? Masihkah kita takut menghadapi dunia ini? Masih kita coba menyembunyikan diri, kita tidak berani menyatakan saya orang Kristen. Yesus sudah menderita bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita. Perlukah kita takut lagi? Tidak, saudara. Kita punya Yesus dan kita adalah milik Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau mau mati bagi kami, bahkan Engkau menderita bagi kami orang berdosa, sehingga kami harusnya mati selama-lamanya, boleh hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kami harusnya masuk neraka, tetapi dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, diberikan keselamatan yang cuma-cuma, sehingga kami yang setia, boleh bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Karena Tuhan, pimpin kami sebagai orang-orang percaya, kami berani menyatakan diri kami sebagai orang Kristen, bahkan hidup kami menjadi garam di tengah-tengah masyarakat kami, kami kehidupan kami, perkataan kami, menjadi dampak bagi orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam penderitaan, boleh bersukacita karena mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, pimpin kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya sekedar jadi penonton, tidak sekedar duduk diam, melihat apa yang dikerjakan di gereja ini, tapi Tuhan tolonglah berikan kami kesungguhan hati, sukacita, semangat untuk menjadi pelaku yang aktif di gereja ini, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, melayani Tuhan. Karena Tuhan kami berdoa bagi seluruh program gereja tempat ini, bila kami boleh ikut ambil bagian untuk bersama-sama bahu-bahu dengan saudara-saudara kami yang lain, rekan-rekan sekerja kami, untuk bersama-sama menyelenggarakan event-event yang disusun oleh panitia supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Dan berikan kami hati yang lapang Tuhan. Ketika kami boleh bekerja sama rekan-rekan yang lain, ada gesekan-gesekan, ada perbedaan pendapat, kami boleh selesaikan dengan baik berdasarkan kasih dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dengan masalah yang kami dapat di tengah-tengah keluarga kami, mungkin dengan pasangan kami, mungkin dengan anak-anak kami, mungkin dengan orang tua kami atau mertua kami. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang penuh mengasihi, sehingga permasalahan yang ada di antara kami boleh diselesaikan dengan baik berdasarkan kasih dari Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami warga negara Indonesia. Dengan segala permasalahan yang ada di Indonesia ini, baik permasalahan hukum, sosial, politik, maupun ketidakadilan yang terjadi di negara kami, Tuhan boleh pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Kami menyatakan kami orang Kristen. Kami bersedia berkontribusi bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, ya Tuhan berkenan pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, menyatakan kehadiran-Mu di dunia ini. Menyatakan bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau peduli pada kami. Melalui hidup kami, orang lain mendapat berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.